Plasma DSR Rekap. Terima kasih. Dan Indra Musi. Ku teringat saat bersamamu, bercanda mesra, bercumbu rayu, bercerita kita berdua. Kenangan itu masih terasa.